أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون. Surat Al-Baqarah ayat 216. Allah yang maha tahu segalanya sudah mengisyaratkan, boleh jadi engkau tidak menyukai sesuatu, padahal menurut ilmu Allah, pengetahuan Allah baik untukmu. Dan boleh jadi engkau menyukai sesuatu, padahal buruk bagimu. Allah maha tahu, kalian tidak tahu. Makanya kita tidak boleh sok tahu. Seringkali kita kecewa pada awalnya, tapi perjalanan waktu kita malah bersyukur, karena ternyata yang kita duga buruk, ternyata sesudah dijalani hikmahnya lebih baik dari apa yang kita duga. Allah maha sayang kepada hambanya. Allah tidak pernah zalim kepada hamba-hambanya yang beriman. Allah merancang apa yang terbaik menurutnya, bukan menurut selera kita, karena selera kita lebih dekat dengan nafsu. Oleh karena itu, jikalau ada kejadian yang tidak cocok dengan keinginan kita, dengan harapan kita, jangan berburuk sangka. Terima dengan ridho, berbaik sangka kepada Allah, percaya setiap takdir Allah itu pasti baik bagi yang beriman, dan sempurnakanlah ikhtiar. Jangan pernah kita berburuk sangka kepada Allah. Kita ini bodoh, Allah maha tahu. Kita ini lemah, Allah maha kuasa. Kita ini zalim, dan Allah maha penyayang. Maka nikmatilah episode apapun dengan ridho, berbaik sangka, dan sempurnakan ikhtiar.